Tak bisa ku terima kau tinggalkan ku saat ku butuh kamu. Apa tak kau rasakan betapa hancur hidupku tanpa kamu? Aku terlanjur, terlalu bergantung padamu. Jangan pergi, jangan pergi, jangan kau pergi, ku tak ingin sendiri. Ku tak sanggup, sungguh tak sanggup hidup tanpa cintamu. Kau yang buat ku tegar untuk terus bertahan jalani hidup ini. Bergantung padamu. Jangan pergi, jangan pergi, jangan kau pergi, ku tak ingin sendiri. Ku tak sanggup, sungguh tak sanggup hidup tanpa cintamu. Lalu bergantung padamu.